Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Pada tanggal 19 Muharram tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 7 September 2020 pada hari Senin ini, insyaallah taala kita meneruskan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, masuk pada pembahasan bab An-Namam, bab tentang mengadu domba, orang-orang yang mengadu domba, yakni kita telah membaca hadis Asma bintu Yazid radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang terbaik di antara kalian? Qalu, maka para sahabat menjawab, bala, tentu. Qala, maka Nabi menjelaskan, alladzina idza ru'u dzukirallah, yakni mereka-mereka yang apabila dilihat, diperhatikan, memberikan dampak kepada orang yang melihatnya menjadi ingat Allah. Inilah yang terbaik di antara kaum muslimin, yakni mereka adalah auliyaullah sebagaimana dalam hadis yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu dalam syarah ini. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dengan pertanyaan yang berikutnya, yang ini menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yakni sabda Nabi berupa pertanyaan kepada para sahabat, afala ukhbirukum bisyirarikum, Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang paling jelek di antara kalian? Qalu, para sahabat menjawab, bala tentu. Qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, al-masya'una bin namimah, yakni mereka yang al-masya'un bin namimah, berjalan ke sana kemari dalam rangka melakukan namimah. Al-mufsiduna bainal ahibbah, mereka yang merusak hubungan orang-orang yang saling mencintai. Al-baghun al-bara al-anath, mereka-mereka yang berbuat zalim terhadap orang yang tidak berdosa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah sejelek-jelek manusia. Yang pertama, al-masya'una bin namimah, mereka-mereka yang berjalan ke sana kemari dalam rangka untuk melakukan namimah. Barakallahu fikum. Tayyib. Pada hadis ini diambil faedah. Yang pertama, kejelekan bertingkat-tingkat sebagaimana kebaikan bertingkat-tingkat. Di awal-awal Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang paling jelek di antara kalian. Ini tentang orang yang paling baik di antara kalian. Ini menunjukkan kebaikan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan dan keimanannya. Demikian pula kejelekan bertingkat-tingkat. Ada yang paling parahnya, ada yang ringan. Dikarenakan Nabi menyatakan bisyarorikum, yang paling jelek di antara kalian. Berarti ada yang paling parah, ada yang biasa. Yang pertama disebutkan al-masya'una bin namimah, mereka-mereka yang suka melakukan namimah. Apa itu namimah? Namimah disebutkan oleh para ulama, di antaranya Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Beliau menyatakan, an-namimah naqlul kalam bainan nas ala wajhil ifsad, menukilkan ucapan di tengah-tengah manusia dalam rangka untuk melakukan pengerusakan. Ada tambahan dari ulama yang lain, ala wajhil baydo atau ala wajhil baydo, barakallahu fikum, dalam rangka untuk saling membenci, wal adawah, atau dalam rangka supaya saling memusuhi, saling bermusuhan. Maka ini merupakan dosa besar, dikarenakan di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qalam ayat ke-11, hammazim masya'im binamim, yakni orang yang banyak mencela yang kian kemari, menghambur fitnah, menyebarkan fitnah, banyak menggunjing, melakukan adu domba di antara manusia untuk memecah belah mereka. Ini adalah an-namimah, perbuatan namimah, mengadu domba, dikecam dalam Islam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga, namam, orang yang melakukan namimah. Yang dimaksud la yadkhul jannah, tidak masuk ke dalam surga ini bagi mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan membawa dosa namam namun tidak bertaubat. Namun barakah fik, ini juga masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama dia tidak menghalalkannya. Adapun kalau menghalalkannya, menganggap halal namimah, maka tentu ya bisa menyebabkan kafir. Barakah fikum. Tidak masuk surga, maknanya diantaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Kashful Miskal atau Kashful Muskil. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyatakan faka'annal murada la yadkhulul jannah ibtida'an wa innama yadkhulun nar. Bisa jadi yang dimaukan dalam hadis bahwasanya namam ini tidak masuk surga, maknanya adalah dia tidak bisa langsung masuk surga, namun harus mampir dulu ke neraka. Ini bagi yang membawa dosa namam dalam keadaan belum bertaubat. Bisa demikian keadaannya. Barakah fikum. Adapun kalau sudah bertaubat dengan taubat yang tulus, yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya dan tidak digolongkan sebagai orang yang namam. Barakah fikum. Kemudian yang kedua di antara yang disebutkan dalam hadis ini sejelek-jelek hamba adalah al-mufsiduna bainal ahibbah, melakukan kerusakan di antara orang yang saling mencintai. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Saling mencintai karena Allah, seperti suami istri saling mencintai karena Allah. Fillah, yang dimaksud fillah adalah saling mencintai di atas agama Allah, di atas cinta dan benci karena Allah. Itu maksudnya. Di antara keutamaannya barakallahu fikum, orang yang saling mencintai karena Allah, suami istri atau sesama teman, ya, tentunya dalam batasan yang boleh. Kalau kecintaannya itu karena Allah, di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ainal mutahabbu nabi jalali." Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Al-yaum udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini, kata Allah, aku akan naungi mereka pada naungan yang tidak ada naungan saat ini kecuali naunganku, yakni arsnya Allah Subhanahu wa taala. Di saat matahari didekatkan kepada mereka yang mana manusia sangat kepanasan di padang mahsyar, maka orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan keutamaan ini, yakni naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis disebutkan warajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara orang yang mendapatkan naungan Allah adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah pun karena Allah, yakni karena agama Allah. bertemu, berpisah, berteman karena sunnah. Ya, karena keimanan, bukan karena dunia. Barakallahu fikum. Maka kalau ada orang yang merusak hubungan orang yang saling mencintai ini, maka dia adalah orang yang paling jelek. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, al-baghun al-bara' al-anas. Orang yang paling jelek disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang melakukan kezaliman kepada orang yang tidak bersalah, kepada orang yang tidak berdosa. Ya, barakallahu fikum. Yakni ya baghuna fi haqqil abriya min ibadillah. Mereka berbuat semena-mena, berbuat zalim terhadap haknya orang-orang yang baik. Orang yang baik itu wajib untuk dimuliakan, dihormati sesuai dengan barakallahu fikum batas yang boleh dalam syariat. Maka ketika ada orang yang menzalimi mereka dalam keadaan mereka tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan kesalahan, ya, baik kezalimannya berupa supaya mereka mati dengan memfitnah mereka atau memberikan kejelekan, gangguan kepada mereka, maka ini adalah termasuk manusia yang jelek. Barakallahu fikum. Dalam keadaan dalam Islam, ya, tidak boleh orang itu saling menzalimi. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tiga sifat yang jelek ini, yakni sifat melakukan namimah, mengadu domba, ya, atau sifat berbuat kejelekan, merusak hubungan orang yang saling mencintai karena Allah, atau sifat menzalimi orang-orang yang tidak berdosa. Maka ini adalah sifat-sifat yang radhilah, yang tercela, yang hina. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita al-hathu ala makarimil akhlak, anjuran untuk berakhlak mulia. Ya, tidak berakhlak yang jelek. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam hadis, fal yaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya kalian berkata yang baik, atau kalau tidak bisa hendaknya diam. Ini bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah barakallahu fikum akhir dari pembahasan hadis pada bab An-Namam dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Adapun untuk bab yang berikutnya insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Maka saya mohon maaf apabila ada salah. Barakallahu fikum. Semuanya kesalahan dari saya pribadi dan dari syaitan, dan benarnya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.